Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah arsala rasulahu bidinil haq mubashirin wa munzirin liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam acara penyejuk hati, yaitu kami insyaallah berupaya menjelaskan dan merenungkan kita semua tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kita bawa pada saat ini surah An-Nahl ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alamati wa bin najmi hum yahtadun. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanda-tanda ataupun petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang telah dipaparkan berkenaan dengan ciptaan Allah dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, yaitu merupakan tanda akan pentingnya melihat manfaat yang dititipkan Allah pada ciptaannya. Hal itu akan membawa kita menuju keimanan kepada Allah setelah Allah menjelaskan tanda-tanda yang ada di bumi, baik itu gunung, baik itu sungai, jalan. Allah juga menambahkan dalam ayat ini tentang tanda-tanda yang ada di langit, yaitu bintang-bintang. Kalaulah kita melihat bintang, jangan kita mengirakan cahaya bintang itu pada satu detik sampai ke bumi, disebabkan jarak jauhnya lebih jauh daripada bulan. Bahkan seorang ilmuwan mengatakan jarak bintang yang terdekat itu minimal 3 tahun ataupun 10 tahun baru tembus cahayanya ke bumi. Bahkan ada bintang yang sangat-sangat jauh, itu sampai 100 tahun atau miliaran tahun baru sampai cahayanya itu di muka bumi. Karena kalau kita lihatlah bagaimana jarak bulan saja dengan bumi itu sudah mempunyai jarak yang sangat-sangat jauh, yaitu diperkirakan sampai 8 keturunan baru sampai ke sana. Bahkan tidak akan mencukupi umur manusia yang begitu sangat panjangnya perjalanan itu kalau diukur dengan kekuatan cahaya saja. Maka disinilah Allah ingin memberikan sebuah tanda. Wa'alamatin. Wa'alamatin di sini artinya ma'alim. Ma'alim itu adalah tanda-tanda, ibaratkan sebuah jalan untuk menuju hidayah ataupun petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditekankan di sini bukan an-najmnya, tapi yahtadun, yaitu bagaimana kita mendapatkan petunjuk Allah. Tapi walaupun begitu juga, kalau seandainya kita tidak merenungkan melalui proses dengan kita merenungkan bintang, apa yang ada di balik bintang tersebut, tentang kekuasaan Allah yang sangat sempurna, yang beribu-beribu bintang, bahkan bermiliaran atau bertriliun bintang-bintang yang ada di langit, itu tidak pernah terjadi tabrakan. Begitulah Allah memberikan petunjuk kepada bintang-bintang itu, tidak ada satupun bergeser atau berlawanan arah sehingga terjadi tabrakan. Begitulah yang Allah inginkan kepada kita semuanya. Kalau kita merenungkan hal ini, tentunya kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih, disebabkan kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan kita mengambil dari tanda-tanda kekuasaan Allah, bagaimana Allah ciptakan bintang yang begitu banyaknya, mungkin bisa kita katakan lebih banyak daripada manusia, tapi itu tidak pernah terjadi tabrakan. Subhanallah. Kalau titik ini saja dapat kita renungkan, maka kita akan merasakan penyesalan di dalam diri kita. Kenapa? Karena banyak sekali kita itu melanggar aturan perintah Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. Mudah-mudahan dengan kita merenungkan kembali akan mendapatkan kesegaran dengan apa yang sudah Allah berikan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat banyak menjalankan hal ini sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sudah ada narasumber kita yaitu Ustaz Dr. Ardiansyah. Kami persilakan, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum manusia mengenal ilmu astronomi seperti detail sekarang ini, begitu juga belum memiliki alat-alat petunjuk seperti kompas dan yang lainnya, maka bintang itu merupakan alat atau tanda yang memberikan mereka arah, ya, barat, timur, selatan, dan utara. Kalau kita berlayar di tengah lautan, ya, bisa jadi kita tersesat kalau kita tidak mengetahui arah dari yang akan kita tempuh atau arah yang akan kita lalui. Bisa jadi kita akan tersesat sehingga sangat jauh, ya, berbalik arah dari arah yang kita tuju. Oleh karena itu, para nelayan dahulu, ya, berpatokan itu kepada bintang. Bahkan sampai sekarang, ya, mereka dengan hanya melihat ke atas, ya, melihat bintang di malam hari, mereka mengetahui ke arah mana mereka harus menuju. Begitu penting fungsi bintang dalam kehidupan, sehingga sering sekali kita mendengar perumpamaan-perumpamaan berkaitan dengan bintang ini. Seperti misalnya, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ashabikan nujum, ya, sahabat-sahabatku itu layaknya seperti bintang yang berada di langit. Apabila salah satunya saja kamu jadikan pedoman, maka kamu tidak akan pernah tersesat. Nah, jadi dengan kita berpegang kepada bintang, kita dapat, atau ketika kita mengetahui ilmu perbintangan, maka banyak hal yang dapat kita ketahui. Ketika kita misalnya pergi ke Lembang, di sana ada Bosca, dan kita masuk dan melihat, ya, tata surya, susunan galaksi yang ada di alam semesta ini, dan begitu juga melihat dengan teropongnya kepada alam semesta ini, sungguh sangat menakjubkan dan sangat membuat kita tercengang. Ya. Tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Fajrul bahwa ternyata begitu banyak planet di alam semesta ini, bahkan jumlahnya tidak terhitung dan tidak terhingga, karena pengetahuan kita yang sangat terbatas. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala memusnahkan salah satu planetnya yang bernama bumi, maka tidak ada, sebenarnya tidak ada yang berubah di alam semesta ini, karena masih miliaran planet-planet yang lain. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala memusnahkan kita semuanya di alam semesta ini, juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak ada akan merugikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi renungan kita pada hari ini, betapa sebenarnya kita adalah makhluk Allah yang sangat lemah, sangat dhaif, dan dengan kekuasaan Allah di alam semesta ini, kita dapat bertafakur, kita dapat mencermati, dan kita dapat memahami, ya, apa yang kita lihat di alam semesta ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru karena itu di dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Berilmu dalam artian bukan hanya berilmu agama, dalam artian mengerti, hafal Al-Quran, hafal hadis, tetapi lebih daripada itu, bahwa dia adalah orang yang berilmu, dengan ilmunya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengukur keberkahan daripada ilmu itu adalah Apakah dengan ilmu itu kemudian kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau na'udzubillahi min dzalik, dengan ilmu itu, adanya ilmu itu, kita malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu itu berkah, semakin kita memiliki ilmu, maka semakin dekat kita kepada Allah. Kalau ilmu itu tidak berkah, sekalipun seseorang itu menuntut ilmu agama, semakin dia tuntut ilmu agama itu, semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap di dalam salat kita senantiasa kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan-jalan yang Engkau ridai, jalan-jalan dan petunjuk yang penuh dengan petunjuk itu, ya Allah. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman kita dalam kehidupan ini, dan sehingga kita mendapat menjadi hamba-hamba Allah yang dapat menjadikan Al-Quran sebagai renungan dan amalan patokan kita dalam kehidupan ini. Mungkin itu tambahannya. Iya. Terima kasih kepada Ustadz kita Ardiansah yang bagaimana menjelaskan dengan fungsinya bintang-bintang ini. Hamba-hamba Allah dapat melakukan pergerakan atau mobilisasi terhadap kehidupan mereka dengan bintang-bintang ini, tidak menjadikan manusia itu ragu-ragu dalam melakukan perjalanan. Maka kalau kita melihat dari satu manfaat saja dari bintang-bintang ini yang Allah ciptakan itu, sudah dapat kita mendapatkan renungan yang sangat istimewa, sehingga Allah akan memudahkan memberikan petunjuknya kepada kita. Maka kalau satu hal demi satu hal kita dapat memanfaatkan tentang ciptaan Allah itu, sungguh sangat berbahagialah kita. Maka kita akan dapat diberikan petunjuk kepada Allah sebagaimana kita mendapatkan manfaat atau petunjuk dari bintang itu, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Bagaimana seorang pelayan dapat melihat dengan bintang itu, dan dia dapat mengambil antisipasi dalam dia menangkap ikan, begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit pula perut anaknya.